Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yusir lakum a'malakum wa yifir lakum zunubakum wa ma yuti'illahu rasulahu faqadu faza fawzan adhima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara umuri mahdasatuhah fa inna kala mahdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Masyaallah muslimin rahimakumullah barakallahu fikum kita melanjutkan apa yang telah kita baca di dari kitab Al-Malakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-kisah jarahi aidan sabidan fil kitab wa sunnati wal ijma'i bi syaratil musawati dan kisos pada permasalahan luka ini juga telah ada di dalam Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma dengan syarat sama. Berlaku dengan korban sama kisosnya. Qat'a yadahul yumna min mafsalin falahu quti'a yadahul yumna kadzalik. Apabila seseorang memotong tangan kanan dari pergelangan, maka si pelaku juga nanti akan dipotong tangannya. Potong tangan kanannya sebagaimana yang ada yaitu dari mafsal atau pergelangan tangan. Wa idza qalla'a sinnahu falahu ay yuqla'a sinnahu. Dan jika seseorang mencabut gigi orang lain, maka dia dikisos dicabut giginya. Wajda sajahu fi rasihi aw wajhihi fa aw dhal adnu falahu ayyushahu kadzalik. Dan jika seseorang melukai kepala atau melukai wajahnya kemudian terpampak tulangnya tampak, maka dia juga dikisos dengan dilukai wajah atau kepala tampak tulangnya. Wa idza lam tumkinul musawatu mislu ay yaktsira lahu atman batinan yasajjahu dunal muwaddahah fala yusra al-kisasu. Dan jika tidak memungkinkan untuk membuat persamaan, bisa membalas dengan sama, bisa mengkisos dengan sama, semisal seseorang meremukkan atau mematahkan tulang bagian dalam atau seseorang melukai yang tidak sampai jelas lukanya, maka tidak disyaratkan untuk qisas, ditegakkan qisas. Bal tajibu diyatu mahdudatu, bahkan wajib untuk membayar diyat yang telah ditentukan. Selesai pernyataan Syaikh Islam ya, rahimahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya qala syarih hafidhullah ta'ala atau qala al-mu'allif hafidhullah ta'ala, wa ammal qisasu fi darbi aw bi asa aw sautin wa nahwi dhalik. Adapun qisas pada pemukulan dengan tangannya, mukul dengan tangan, atau memukul dengan tongkat, atau memukul dengan cemat, atau yang semisalnya. Bakalah Syekh, maka Syekh berkata, jadi masih Syekh Islam, insyaAllah. Rahimahullah ta'ala, qala ta'ifatun minal ulama, telah berkata sekelompok dari para ulama, innahu la qisasa fihi, maka sunya tidak ada qisas padanya. Bal fihi at-ta'ziru, akan tetapi di sana ada hukuman, dihukum orang yang memukul dengan tangan, memukul dengan tongkat atau dengan cemeti. Li'annahu la yumkinu musawatu fihi, karena tidak mungkin akan bisa sama di dalam qisas. Wal ma'muru 'alal khulafa'ir rasyidina wa ghairihim minas sahabati wat tabi'in. Wal ma'suru minal ulama, dan ini ada asarnya. Hukum ini ada asalnya dari para khulafa'ur rasyidin, itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang selainnya dari para sahabat dan tabi'in. Mereka menyatakan annal qisasa masyru'un fi dzalik, bahwasanya qisas ini tetap ada. Tetap ada pemukulan dengan tangan, pemukulan dengan tongkat, pemukulan dengan cemeti. Wa nasu Ahmad, nasu Ahmad wa ghairihi, dan ini adalah ada pada nas di dalam Imam Ahmad dan yang selainnya minal fuqaha, daripada ahli fikih. Wa bidzalika ja'at sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shawab, dan ini juga ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang sahih. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sehingga adanya perbedaan atau khilaf apakah ada qisas dalam tangan atau dengan tongkat atau dengan cemeti, maka yang dirajihkan, yang dimandangkan oleh al-mu'allif hamidullah ta'ala, sebagaimana yang didukung oleh para khulafa'ur rasyidin dan para sahabat dan tabi'in, bahwasanya ada atau disyaratkan adanya qisas. Qala Umar radhiyallahu anhu, ala inni wallahi ma arsalu ummali ilaikum liyatribu abisharakum waladhi nafsi biyadihi man fa'ala la'akusannahu waqat ra'itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakussu min nafsihi rawahu Ahmad. Wa maknahu ayat ribal wali ra'iyatahu darban ghaira jaizin wa amma darbul darbul masyru' fala qisasa fihi bil ijma' intahal kalam syekh. Dan telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketahuilah sesungguhnya demi Allah tidaklah aku mengutus kepada pegawai-pegawaiku kepada kalian untuk memukul orang-orang kalian, dan sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, barang siapa yang melakukan, sungguh aku akan mengkisosnya. Maksudnya apa? Umar di sini bahasanya Umar bin Khattab mengangkat gubernur-gubernur, mengangkat pegawai-pegawai. Maka sungguh Umar, aku mengutus mereka bukan untuk memukul kalian, memukul orang-orang kalian. Demi Allah, barang siapa yang melakukan dari pekerja-pekerjaku atau dari pegawai-pegawaiku, sungguh mereka atau dia akan aku tegakkan kisos. Dan sungguh aku telah sallallahu alaihi wasallam mengkisos dari diri beliau, rawahu Ahmad. Dan mananya bahasanya seorang wali atau seorang gubernur ini memukul rakyatnya dengan pukulan yang sesungguhnya tidak boleh. Adapun pukulan yang disyariatkan, maka tidak ada kisos di dalam pukulan tersebut secara jema. Maksudnya bahwasanya misalnya seorang wali atau seorang gubernur, seorang penguasa memukul rakyatnya dengan tanpa alasan yang syar'i, maka tidak boleh. Pemukulan yang tidak syar'i maka tidak boleh. Adapun pemukulan yang secara syar'i, maka tidak ada kisos. Maka tidak ada kisos. Seperti apa pemukulan syar'i? Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab memukul siapa? Sahabat ya, yang menanya-nanyakan tentang apa? Tentang ayat-ayat mutasyabihat ya. Membuat kerancuan, membuat keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Menanya-nanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Maka sahabat dipanggil ya. Dia dapat khalifah langsung apa? Memukulnya. Ini syar'i, karena apa? Sebagai ta'dib, pengajaran, pelajaran agar orang tersebut tidak terjatuh ke dalam subhat, kerancuan dan penyimpangan. akhirnya dengan pukulan Umar, Sobeb sembuh, ya, sembuh, tidak lagi menanya-nanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat masyru' ini. Adapun pukulan yang tidak syar'i, maka di sana bisa dikisos. Bagaimana peristiwa salah satu anaknya Amir bin Ash sebagai gubernur Mesir memukul seseorang ini, dipukul dengan keras, hanya perkara apa ini? Makanya dilaporkan kepada Umar. Sebenarnya apa? Anaknya tersebut dipanggil, kemudian diceritakan pisau terbukul. Yaitu pemukulan yang misalnya tidak syar'i, maka ada kisos. Kemudian waqala Ibnu Qayyim rahimahullah, dan telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala di Syafi'iyyatu wal Hanafiyyatu wal Malikiyyatu wal muta'akhiru al-ashabi telah berpendapat ikut mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Hanafi dan mazhab Malikiyah ikut Imam Malik. Kalau disebut dengan Syafi'ah, Hanafiyah, Malikiyah, ini bukan apa? Bukan pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat Imam Abu Hanifah. Karena berbeda. Sering berbeda. Malikiyah ini para pengikut Imam Malik. Dan orang-orang yang akhir dari sahabat-sahabat. Mereka menyatakan la kisasa fi lotamati wa darbati. Mereka menyatakan tidak ada kisos pada lotamah. Lotamah itu tamparan. Wadarbah, pukulan. Wahaka baduhumul ijma', dan ada yang hikayakan sebagian mereka ijma', sepakat. Wa kharaju an mahad al-qiyas wa mujibul an-nusus wa ijma'i sahabah. Wa qala ta'ala in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bih. Dan mereka tentunya keluar. Tersendiri di dalam qiyas. Dan tentunya wajib memakai nas-nas dan ijma' para sahabat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 126. In aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Jika mereka mengazab pemirsa kalian, maka mereka juga akan disiksa semisal apa yang mereka siksa terhadap kalian. Sehingga dengan ini Wal wajibu lil malzumi lil malzumi ayyaf ala biljani alaihi ayyuf ala biljani alaihi kama fa'ala bihi. Maka yang wajib bagi orang yang terkena tamparan maka bagi siapa yang menampar maka dia akan diperlakukan sebagai korban sebagaimana apa yang dia lakukan dari tamparan. Balut matu bilut matin, maka tamparan dikisos dengan tamparan. Tamparan itu berarti memukul dengan telapak tangan. Nah, tamparan. Badar badan bidar badan pukulan dikisos dengan pukulan. Fi mahaliha di tempatnya. Menampar di pipi maka dikisos di pipi, memukul di wajah maka dikisos di wajah. Bil alati lati latamah biha al misriha, yaitu dengan alat apabila memang menamparnya itu dengan alat atau dengan semisalnya. Nampaknya dengan apa? Dengan tangan atau dengan alat maka akan dikisos dengan semisalnya. Aqrabu ilal mumasalatil ma'muri biha khisan wa syar'an ta'ziri bighairi jinsi iktidaihi wa sifatihi, maka ini lebih dekat dengan apa yang diperintahkan dari yang semisal, baik itu secara hisan kenyataan sama-sama atau secara syar'i dari bentuk ta'zir hukuman dengan tanpa suatu jenis permusuhan atau sifatnya atau jenis dari gangguan atau sifatnya, dan ini termasuk dari bimbingan Rasulullah SAW dan wa khulafaihi dan juga para khalifahnya wa mahdul qiyasi dan semata-mata qiyas bahwa mansusun Ahmad, dan ini juga sebagaimana yang ada di dalam nas-nas Imam Ahmad rahimahullahu taala intaha, itu di dalam kitab Al-Mayyam di dalam Iqlamul Muwaqqi'in jilid yang pertama halaman 294. Masyaallah muslim rahimakumullah, alhasil bahwasanya di sana apapun perbuatannya kalau masih bisa dikisos dengan sama maka dilakukan kisos dengan sama. Baik itu tamparan, pukulan, kalau masih bisa dikisos dengan yang sepadan, maka ditegakkan kisos. Kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya, bab kalau kalam alaih hamidullah ta'ala bab fil kisosi minal jamaati li wahid, bab tentang kisos jamaah sedangkan korbannya ini satu orang, pelakunya jamaah, korbannya satu orang, gimana? Orang meroyok satu, maka bagaimana kisahnya? Ida istaraka jamaatun fi qatri shahsin amdan udwanan iktasa lahu minhum jami'an. Apabila sekumpulan orang berserikat membunuh seseorang dengan pembunuhan secara sengaja dan menebarkan pemusuhan, maka ditekannya kisos jamaah tersebut atau kumpulan tersebut terhadap orang yang terbunuh satu orang. Satu kampung misalnya mengeroyok satu orang meninggal. Satu kampung tidur semua. Tidur semua. Wakutilu bihi, dan jamaah tersebut dibunuh. Karena apa? Membunuh satu orang. Jadi hati-hati ya, jangan mentang-mentang banyak orang, enggak bisa dikisah ya. Enggak bisa. Islam tetap ditegakkan kisos. Saya hanya memukul tangannya, saya hanya memukul kakinya. Kalau jamaah kena semua. Dengan memukul tangannya, dengan memukul kakinya, yang lainnya tambah apa? Tambah beringas. Jadi pukulan-pukulan dikumpulkan akhirnya meninggal ya. Saya memukul kepalanya saja, saya memukul perutnya saja. Satu orang kena pukulan orang banyak akhirnya meninggal. Soalnya semuanya dikisos. Alas sahih, dan ini pendapat yang sahih. Minqalil ulama, dari perkataan para ulama rahimahullah. Li umumi qalihi ta'ala, karena keumuman firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan qisas di dalam pembunuhan. Ila qouli ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaqun. Dan dengan qisas tersebut merupakan kehidupan untuk kalian, jaminan kehidupan untuk kalian, wahai orang-orang yang berakal, semoga kalian bertakwa. Dengan tetap ditegakkan qisas, maka darah-darah kaum muslimin terjaga. Wal ijma'i sahabati 'ala dzalik, dan ini merupakan ijma para sahabat, kesepakatan para sahabat yang demikian. Wa rawa Sa'id bin al-Musayyib, yang telah dibuatkan oleh Sa'id bin Musayyib, anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qatala Sun'a'a li qatlihim bihi jami'an. Anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qatala sab'ata min ahli Sun'a'i qatalu rajulan wahidan. Bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membunuh 70 orang dari penduduk Sana'a. Qatala sab'atan, telah bunuh 7 orang dari penduduk Sana'a karena mereka telah membunuh 1 orang. Waqala anhu, dan telah berkata Raja Anhu, lau tamala alaihi ahlus san'a laqatal tuhum bihi jami'an. Kalau seandainya mereka bersepakat seluruh penduduk San'a, sepakat membunuh orang satu orang tersebut, sungguh aku akan membunuh mereka semuanya. Akhraja Abu Darzah Al-Uqbah dan Imam Ad-Darqutni dalam Al-Qudud. Ini yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Mengkisas 7 orang karena mereka telah membunuh 1 orang. Dan beliau menyatakan kalau seandainya seluruh ahlus sunnah ini sepakat membunuh 1 orang, maka seluruh penduduk sunnah akan dikisos. Wa sabata an akharin minas sahabah aidan qatala jama'atu bil wahid. Aku tilal jama'atu bil wahid walam yu'raf lahum mukhalif fi asrihim fakana ijma'an. Dan telah sahih dari orang-orang yang akhir dari para sahabat, orang-orang yang akhir matinya dari kalangan para sahabat, bahwasanya sekumpulan orang ini dikisos atau dibunuh karena membunuh 1 orang. Karena peristiwa tersebut tidak diketahui adanya orang yang selisihi hukum tersebut di zaman mereka, maka ini disebut dengan ijma'. Sehingga peristiwa ini dikatakan sebagai ijma, kesepakatan para sahabat. Kalau dari kisos nanti apa? Orang membunuh jamaah, enggak ada kisos. Akhirnya pelakunya bukan 1 orang, banyak orang, akhirnya kena kisos. Maka yang demikian akan mengancam orang, mengancam kehidupan orang kalau tidak ditegakkan kisos. Qala al-Imam al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, dan telah berkata Imam al-Allamah, orang yang sangat alim, Ibnu Qayyim rahimahullah, as-sahabatu wa 'amatul fuqaha'i ittafaqu 'alal qisasi dari'atan ila ta'awuni 'ala safakid dima' intaha. Para sahabat dan keumuman ahli fikih, mereka telah sepakat untuk membunuh sekumpulan orang yang mereka membunuh satu orang. Itu menegakkan qisas dari sekumpulan orang karena membunuh satu orang. Keliru ya. As-sahabatu wa amatul ulama'i ittafaqu ala qatlil jami'i bil wahid. Bahwasanya para sahabat dan keumuman para ahli fikih, mereka telah sepakat untuk ditegakkan qisas sekumpulan orang yang membunuh satu orang. Wa in kana aslul qisasi yamna'u dzalik. Walaupun secara asal qisas ini mencegah dari yang demikian. Li'alla yakuna adamu qisasi dzari'atan ila ta'awuni 'ala sabaqid dima'. Agar apa? Agar qisas tersebut, agar kalau tidak ditegakkan qisas, maka ini akan menghantarkan kepada ta'awun, kerjasama sekumpulan orang untuk membunuh atau menumpahkan darah. Sehingga apa? Justru ditegakkan qisas, banyak orang yang membunuh satu orang. Agar apa? Untuk sebagai pencegahan, agar pembunuhan tersebut tidak dilakukan secara banyak orang berserikat. Sehingga menumpahkan darah orang lain. Waqala Ibnu Rusy, dan telah berkata Ibnu Rusy rahimahullahu ta'ala, wa inna mafhumahu ay al-qisas, dan mafhumnya adalah qisas, diterkait dengan qisas. Annal qatla innama syuri'a li nafyil qatli aman nabahu alil Qur'an. Dan sesungguhnya qisas atau pembunuhan tersebut hanya ditegakkan untuk mencegah pembunuhan, sebagaimana yang diperingatkan di dalam Al-Quran. Walau lam ta'atu bil wahid latadra'an nasu ilal qatli. Kalau seandainya sekumpulan orang yang membunuh satu orang ini tidak ditegakkan qisas, sungguh ini akan menjadi wasilah manusia berkumpul untuk membunuh satu orang. Bi ayat tamidu qatlal wahid bil jamaah, yaitu mereka apa? Bersepakat menyengaja membunuh satu orang dilakukan secara jamaah, secara banyak orang. Walianna tafasya wa zajra atau tafsya wa zajra la yasulu illa biqatlil kulli. Dan karena balasan dan juga pencegahan tersebut tidak akan bisa tercapai kecuali dengan membunuh semuanya, kecuali dengan mengqisas semuanya. Sehingga apa? Mereka dibalas semua agar apa? Agar menutup, mencegah pembunuhan seorang yang dilakukan oleh sekumpulan orang. Yustaratu liqatlil jama'ati bil wahid ayyasluha fi'la kulli wahidin minhum lil qatli walai farada badalika bi ayyubashira al jami' al qatli wa yakunu fi'la kulli wahidin minhum qatilan walai farada. Dan dipersyaratkan di dalam pembunuhan jamaah kumpulan orang banyak dengan terhadap satu orang, yaitu bahwasanya mereka bersepakat di antara satu dengan yang lain di dalam pembunuhan, walaupun yang membunuh satu orang, yaitu seluruh mereka melakukan usaha-usaha pembunuhan, maka perbuatan dari satu orang tersebut, maka seluruh perbuatan mereka ini dianggap sebagai satu pembunuhan, walaupun hanya yang membunuh satu orang, misalnya 10 orang ya kan. Yang membawa pedang satu ya kan, yang lainnya apa? Dibedak, dia apa namanya? Apa namanya sini? Dikepung. Biasanya hanya ngepung tok, nggak membunuh, sama saja. Setelah dikepung dipegang, saya yang megang tok, yang membunuh satu orang sama, sama hukumnya. 10 orang ini sepakat membunuh satu orang, walaupun yang membunuh hanya satu orang. Sama saja, yang nyuruh juga, otaknya juga kena. Sepakat apa? Bersekongkol di dalam pembunuhan. Masih ada satu lagi nih, saya ini berbuat karena disuruh si An, angkat si An, dimasukkan ke dalam persekongkolan pembunuhan, walaupun nyanyi otaknya, justru otaknya ini bikin orang berbuat. Wa bi'adzalam suwa barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.